Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita dimudahkan dengan segala nikmat dan inayahnya untuk berkumpul di sini untuk melanjutkan fikih kita. Dan insyaallah kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-13. Insyaallah kita akan lanjutkan satu syarat sah salat lagi. Kemudian setelah menyelesaikan syarat sah salat, baru kita masuk ke bab sifatus salah, yaitu gimana gerakan-gerakannya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, ini syarat yang ke-6. Syarat yang ke-6. Kata penulis rahimahullah ta'ala, as-sadisu an-niyah, niat. Jadi niat menurut mazhab Ahmad, dia itu merupakan syarat sah salat. Syarat sah salat. Kalau syarat, apa karakteristiknya? Salah satunya itu adalah berlangsung selama ibadah dari awal sampai selesai. Nah, kenapa dengan niat? Kata penulis rahimahullah ta'ala, fayajibu ta'yinu mu'ayyanah. Wajib atau harus, niat itu harus ada yang namanya penentuannya. Tertentu gitu. Tertentu. Kenapa niatnya itu harus tertentu? Karena niat itu ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah niat kepada siapa ini kita beribadah. Tentunya harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi dari niat itu adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sehingga kalau kita mau membedakan mana yang sholat subuh, mana yang sholat zuhur, mana yang sholat asar, seterusnya, maka harus dibedakan dengan niat. Jadi kalau di sini adalah untuk tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang di sini adalah untuk pembedaan. Ini ibadahnya apa nih? Apakah wajib, apakah sunnah, apakah subuh, apakah maghrib, apakah isya, apakah sholat-sholat yang lain, sholat Jumat misalnya. Jadi niat dalam sholat fardu itu harus ada penentuannya. Sholatnya itu sholat apa. Ustaz, kalau misalnya gak ada niatnya gimana? Kalau gak ada niatnya sama sekali, cuma pengen sholat aja, itu namanya sholat mutlak. Nah, kalau sholat mutlak, maka ini gak pakai niat-niatan. Sholat apa nih? Gak ada, cuma pengen sholat aja 2 rakaat. Karena sholat mutlak itu kan 2 rakaat gitu kan, umumnya. Apa nih sholat 2 rakaatnya? Enggak, pengen sholat aja. Nah, kalau yang kayak begitu, berarti gak pakai niat, gak apa-apa. Gak pakai niat gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sholat fardu, maka harus ada niat. Baik ini niatnya itu untuk subuh ataupun zuhur dan seterusnya. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wasunna muqaranatuha litakbirati ihramin. Dan sunnah, kapan itu niat? Sunnahnya itu adalah ketika takbiratul ihram. Ketika takbir ihram. Jadi sunnahnya itu, niat itu bukan dari rumah. Dari rumah, misalnya sholat isyanya tadi jam 7. Dari rumah jam 6.45 dia udah niat, enggak gitu. Yang sunnah itu adalah ketika takbiratul ihram, misalnya apa nih, sholat isya, Allah, nah, ketika Allahu Akbar, itu sambil ada niatnya. Maka yang sunnah itu niat itu di situ waktunya. Ustaz, kalau misalnya enggak takbiratul ihram tapi sebelumnya gimana? Sebelumnya boleh. Sebagaimana di sini kata penulis rahimahullahu taala, wala yadur taqdimuha 'alaiha biyasir. Kalau misalnya sebelumnya itu dikit maka boleh. Iya. Jadi niat itu adalah ketika udah mau beribadah. Sunnahnya di situ. Boleh enggak didahulukan? Boleh. Kalau misalnya waktunya sedikit. Begitu. Baik. Nah, ini baru yang waktu-waktu niat. Nah. Kemudian kata penulis rahimahullah taala wa syurita niyatu imamatin wa timam. Nah, ini terkadang yang sering jadi polemik gitu. Maka menurut madhab itu adalah juga disyaratkan. Yang pertama kan sholatnya itu sholat apa? Sholatnya itu sholat apa? Kapannya ada yang sunnah, ada yang boleh. Gak masalah. Terus yang penting juga selain niatnya itu niat tertentu, itu adalah yang penting dia sholat jadi apa? Jadi imam atau jadi makmum. Nah, ini merupakan bagian dari niat. Ini bagian dari niat. Dan menurut madhab itu adalah yang niat seperti ini, niat itu syarat kan? Berarti dari awal udah harus ditentukan. Udah harus ditentukan. Sehingga sebagian dari ulama kita itu bilang kalau misalnya kita itu niatnya itu adalah sholat munfarid, terus tiba-tiba ada orang yang nepok, nah itu gak bisa. Dari munfarid terus tiba-tiba jadi imam, kayak begitu gak sah jamaahnya. Gak terhitung sholat jamaahnya. Jadi jangan kaget misalnya kita ada nepok orang, terus orangnya gak mau. Jangan dikira cuman kita doang yang ngerti fikih sholat. Mungkin dia lebih ngerti dari kita. Gitu. Jadi kalau misalnya orangnya gak mau, bukan berarti dia gak ngerti fikih. Tapi kemungkinannya kita husnudzon bahwa dia itu memegang pendapat fikih yang lain sebagaimana pendapat fikih madzhab Ahmad di sini. Jadi kalau misalnya ada seorang sendirian ditepuk enggak mau, ya mungkin dia berpendapat begini bahwa syarat untuk imam, niat untuk imam itu harus dari awal salat. Harus dari awal salat. Kemudian kata penulis rahimahullah taala terkait dengan salat imam dan makmum, di sini kata penulis rahimahullah taala wali mu'tammin infiradun liudhrin. Nah, bagi makmum boleh merubah niat ke apa? Ke salat munfarid. Tapi ingat bahwa bolehnya itu terkait dengan udhur. Kayak yang sering itu adalah imamnya bacaan Al-Fatihahnya ngaco. Kalau imamnya bacaan Al-Fatihahnya ngaco, dia tetap jadi makmum, dua-duanya kagak sah. Ya rahmukallah. Dua-duanya enggak sah. Si makmum udah paham. Wah, ini imam udah Fatihahnya ngaco, pakai maju lagi. Maka dia yang tadinya si makmum, dia bilang gue sholat sendiri aja dah. Ya udah dia langsung rubah gitu sholatnya, niatnya dari makmumnya si imam yang soal Fatihahnya gak benar, jadi niat sholatnya itu sendiri. Boleh dia kabur, pisah dari shaf, boleh juga ya pura-pura ngikutin. Boleh pura-pura ngikutin, soalnya kalau ntar kabur jadi omongan jamaah masjid lagi. Wah itu yang jenggotan, yang wah itu tuh. Gimana? Biarpun udah masuk lewat. Iya. Ya kan misalnya kita makmum nih, Bu. Allahu Akbar. Al-Fatihahnya ngaco nih imam. Aduh, dalam hati kita udah, gua sholat sendiri aja dah. Sholat sendiri, udah, gitu aja. Ntar imam ruku, jamaah yang lain ruku, kita juga ikut ruku. Tapi rukunya kita bukan ngikutin si imam. Rukunya gitu karena ada udzur. Supaya maslahatnya itu tercapai dan supaya jangan orang-orang ngira yang buruk tentang kita. Adapun nanti sholat-sholat berikutnya, ya kita nggak datang lagi kalau dia imamnya di situ tetap jadi di situ imam rotibnya, ya kita cari masjid lain. kita cari masjid lain. Tetapi intinya di sini bagi makmum boleh merubah niat kemana? Ke niat munfarid, sholat sendirian. Ketika ada apa? Ketika ada uzur. Ketika ada uzur. Tapi kalau kagak ada uzur nggak boleh. Imamnya fasih apa segala macam tiba-tiba ente mau sholat sendirian itu nggak boleh. Nggak boleh. Taib. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, wa tabtulu salatuhu bi butlani salati imamihi. Kalau salat imamnya batal, ini tadi udah kita iniin, sebutin, maka makmumnya juga batal. Kalau imamnya salatnya batal, makmumnya juga batal. Makmumnya juga batal. Tapi kalau kebalikannya gimana? Yang batal itu makmum. Makmum batal, imam. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, la aqsuhu, enggak batal. Dengan satu syarat, bahwa ganti niat menjadi niat munfarid. Kalau cuma berdua. Jadi kalau cuma berdua, kita lihat ke kanan, kita tahu, waduh si makmum batal. Maka si imam langsung ganti menjadi niat sholat munfarid. Kalau dia nggak ganti niat, batal juga sholatnya. Taib. Demikian yang dipilih oleh penulis rahimahullah ta'ala. Innawa imamun al-infirad. Jadi kalau imam itu ganti niat menjadi sholat munfarid, maka sholatnya tetap sah, bisa dilanjut. Bisa dilanjut, alhamdulillah. Kelar masalah niat. Baik, maka setelah ini kita udah bahas semuanya tentang syarat sah sholat, dan insya Allah kita masuk tentang sifatus sholat, tentang sifat-sifat sholat, atau bahasa kekiniannya biasanya sifat sholat Nabi, atau mungkin sifat sholat sunnah. Antum sholatnya ngikutin sunnah atau enggak? Jangan-jangan gerakannya itu enggak sesuai dengan sunnah. Baik. Kata penulis rahimahullah ta'ala, babu sifatis sholat, bab sifat sholat. Kata penulis, yang pertama itu adalah, yusannu khurujuhu ilaiha mutatahhiran bisakinatin wa waqarin. Jadi, sunnah dulu. Atau enggak, sebelum kita bahas deh. Karena di sini akan ada banyak yang harus kita perhatikan. Di dalam sebuah ibadah, kan kita udah tahu ada yang namanya syarat. Ini sering nih udah murojaah berapa kali. Ada yang namanya rukun. Ada yang namanya wajib. Ada yang namanya sunnah. Ada yang namanya mubah. Nah ini kita harus tahu. Supaya nanti kalau misalnya kita bahas sholat, kita harus tahu hukumnya. Ini syarat apa bukan, ini rukun apa bukan, ini wajib apa bukan, ini sunnah apa bukan, ini mubah atau bukan. Kenapa? Karena ada konsekuensi-konsekuensinya. Kalau dia misalnya adalah syarat, maka ini harus ada. Kagak boleh lupa, kagak boleh ditinggalkan, gak boleh sengaja, gak boleh gak tahu. Gak tahu gak boleh, gak tahu gak boleh, harus ada. Ini syarat. Rukun sama idem, harus ada. Gak boleh gak ada, gak boleh ditinggalin, baik sengaja, gak sengaja, lupa, gak tahu, harus ada. Gak ada penggantinya. Kalau misalnya dia gak didatangkan, maka batal. Bisa batal seluruh sholatnya kalau misalnya syarat, atau batal rokaatnya doang kalau misalnya rukun. Taib. Kalau batalnya syarat, berarti batal seluruhnya. Batal seluruhnya. Tapi kalau misalnya rukun, maka ada yang batal rokaatnya atau batal seluruhnya. Sebagaimana nanti ada rinciannya. Tapi kayaknya nggak dibahas di kitab ini. Gak apa-apa. Yang penting kita tahu kalau syarat sama rukun, ini harus ada nih. Ini gak boleh main-main di sini. Harus ada. Kalau yang wajib, maka dia itu harus ada juga. Tapi kalau misalnya gak sengaja, jadi boleh, ya bukan boleh. Kalau misalnya gak sengaja, gak sengaja atau lupa, maka ada penggantinya. Apa penggantinya? Penggantinya itu adalah sujud sahwu. Sujud sahwu. Atau gak bisa bahasa Indonesia, sujud sahwi. Kalau yang sunnah, nah ini ya namanya sunnah, dilakuin bagus, dapat pahala, alhamdulillah. Ditinggalin sholatnya gak batal, cuma antum rugi. Gak dapat pahala sunnahnya, rugi kalau ditinggalin. Tapi batal gak? Gak membatalkan sholat. Kalau mubah, ya namanya mubah, dipilih. Ya boleh-boleh aja, gak masalah. Baik, nah ini ada syarat, rukun, wajib, sunnah, mubah. Nah yang pertama, ini adalah yang sunnah kata penulis. Apa itu sunnahnya? Yaitu dia keluar dari rumah. Nah ini tentunya bagi laki-laki yang sholat di masjid. Ya kan, disunahkan dia kalau mau sholat di masjid, sudah dalam keadaan wudu, mutatahhiran, sudah dalam keadaan wudu. Dalam keadaan wudu atau taharah. Bisa wudu, bisa mandi junub. Kemudian dia datang ke masjid dengan bisakinatin wa waqar. Maka datangnya itu dengan tenang. Sunnah itu. Jadi kalau misalnya kita jalan ke masjid, buat yang laki-laki itu jalannya jangan ngebut, apalagi sampai lari. Udah santai. Disunahkan itu jalannya itu santai. Jangan lari, jangan gerasak-gerusuk. Santai saja. Kemudian kata penulis selanjutnya, rahimahullah ta'ala, ma'aqawli mawarat. Dan juga ada zikirnya. Jadi ketika zikir mau sholat, itu kan ada zikirnya kan? Allahumma ju'al fi qalbi nuran. Benar. Wa bisam'i nuran. Benar. Hafal kah gak nih? Tiap hari ke masjid. Yang mau baca, tafadhal. Sunnah hukumnya. Ya. Dibaca. Kemudian yang selanjutnya, sunnah juga sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa qiyamu imamin fa ghairi muqimin ilaiha inda qawli muqimin qad qamatis shalah. Yaitu sunnah kapan kita mulai berdiri. Kapan mulai berdiri? Kapan mulai berdiri? Maka di dalam madhab itu ada dua. Yang pertama, kalau ngelihat imam. Ini berdiri buat yang makmum ya. Dia makmum dan dia juga bukan yang ngumandangin qomat. Tapi biasanya kalau ngelihat imam, ini semuanya. Ngelihat imam, maka semua makmum maupun yang ngumandangin qomat itu dia berdiri. Siap-siap, karena imam udah masuk. Atau imamnya gak kelihatan. Kalau imamnya gak kelihatan, maka si yang orang komatnya berdiri, dia kemudian bilang qad qamatis shalah. Maka ketika qad qamatis shalah, maka disitulah dia, para makmum itu berdiri. Jadi kalau misalnya kita makmum nih, kita gak tahu imamnya yang mana, ya kita tunggu aja yang komat. Dia bilang, kalau udah qad qamatis shalah, kita berdiri. Nah itu yang sunnah ketika kapan berdirinya dalam sholat jamaah. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, fayaqulu Allahu Akbar. Kemudian kalau udah berdiri, maka dia mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar, apa ini namanya? Takbiratul ihram. Masuknya apa? Syarat, rukun, wajib, sunnah, mubah. Takbiratul ihram. Syarat, rukun, wajib, sunnah, mubah. Rukun. Jadi kalau sholat gak pakai takbiratul ihram, sah gak sholatnya? Kagak sah. Kalau misalnya diganti, ya kan, Allahu Rahman. Gimana? Sah gak? Takbiratul ihram cuma Allahu Akbar, gak boleh diganti-ganti. Tapi kan yang lain juga bagus. Iya, tapi cuman kalau takbiratul ihram itu Allahu Akbar doang. Enggak boleh diganti. Kemudian kata penulis yang berikutnya itu adalah wa huwa qaimun. Ketika lagi takbiratul ihram, tadi udah dibahas ya, takbiratul ihram yang sunnah itu niat ketika disertai takbir. Jadi barengan. Terus yang berikutnya kata penulis adalah wa huwa qaimun. Dia berdiri. Qaimun fi fardhin, dalam sholat fardu. Berdiri ini apa nih? Rukun, wajib, sunnah, mubah. Rukun. Kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah, boleh takbiratul ihram sambil duduk. Ah capek apa gelah. Allahu Akbar. Duduk tapi dia. Boleh enggak? Sholat tarawih gitu kan, imam gitu, wah satu juz bro. Ini aduh pegel gitu. Imam udah ini Allahu Akbar, kita sambil duduk, ya udah deh hanya duduk dulu deh. Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena berdiri itu rukun sholat. Kalau sholat fardu. Kalau bukan sholat fardu, boleh dia duduk. Boleh dia duduk. Mana selanjutnya? Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, rafi'an yadaihi ila hadwi mankibai. Jadi dia bilang Allahu Akbar, ya kan, berdiri sambil ngangkat tangan. Ngangkat tangan. Mengangkat tangan sampai sejajar dengan bahu. Mengangkat tangan sampai sejajar dengan bahu, apa nih? Rukun, wajib, sunnah, mubah. Rukun. Jadi kalau atau apa nih? Rukun ya. Sepakat enggak nih? Jadi kalau misalnya ana begini. Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Lah, tadi katanya rukun. Eh? Kalau Allahu Akbar kan rukun. Ya kan? Ngomongnya Allahu Akbar takbiratul ihram. Berdiri rukun. Nah, sekarang ngangkat tangan apa enggak? Ngangkat tangan ini apa nih? Kan ada yang begini, ada yang mau, ah benar, ana langsung aja gitu. Gimana? Ditetapin dulu, ini apa? Rukun, sunnah, mubah, wajib, makruh, sunnah gitu. Jadi kalau misalnya ana enggak ngangkat tangan, sah enggak? Masih sah. Jadi kalau ada orang gitu dia langsung Allahu Akbar, masih sah takbiratul ihramnya. Tapi kalau yang sunnah takbiratul ihram itu dia angkat tangan. Angkat tangannya sampai kayak gimana? Sampai sejajar dengan bahu. Ya kalau dalam riwayat yang lain bisa sejajar dengan bahu atau bisa sampai ke kuping. Ke sini nih. Itu apa sih? Aduh. Bahu sama kuping. Jari-jarinya telapak tangannya itu ngadep kiblat. Jadi telapak tangannya ngadep kiblat, jari-jarinya ini natural aja. Artinya natural ya udah jangan dirapetin, jangan juga jangan begini. Jadi biasa aja. Oke? Biasa aja, angkat Allah. Bisa begini, tapi jangan sampai direnggangin begini atau enggak sampai begini. Gitu. Ininya juga ngadep gini, bukan begini. Bukan begini atau begini, enggak. Ini ngadep sana, ngadep kiblat. Ngadep kiblat. Dan sifatnya itu natural ya. Sifatnya natural, bukan kayak gerakan silat gitu. Anda ada sering lihat begini tuh. Ilah. Allah Akbar. Enggak gitu. Gitu. Dia natural. Nggak terlalu dibuka, nggak terlalu ditutup, tapi dia natural, bisa angkat sampai bahu, bisa angkat sampai kuping. Angkat sampai kuping bukan disentuh ya. Gitu. angkat sampai kuping bukan disentuh, nggak ada baygon tuh bu. Kecoa yang ini lumayan bu, yang terbang. Aduh. Masya Allah. Gelinya soalnya. Ya, jadi bisa angkat sini sampai bahu atau sampai kuping, tapi bukan disentuh. Kadang ada orang gini, Allahu Akbar, hampir disentuh, enggak. Cuma sampai arahnya doang, levelnya, ketinggiannya segitu. Jadi kayak begitu. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, thumma yaqbidu yumnahu kau ayusrahu wa yaj'aluhuma tahta surratihi. Kemudian setelah takbiratul ihram dan kita angkat tangan baik sebahu ataupun sekuping, selanjutnya itu digenggam. Apa yang digenggam? Yang digenggam itu adalah ku', pergelangan. Pergelangan yang kiri digenggam sama tangan yang kanan. Jadi begini. Kemudian setelah begini, taroknya di mana? Taroknya itu di bawah pusar. Tahta surrati. Jadi nanti kalau antum ngelihat YouTube-YouTube di Masjidil Haram, Asudes, itu begini sholatnya. Syekh bin Bas itu begini sholatnya. Mufti yang sekarang begini sholatnya. Al Fauzan begini sholatnya. Imam-imam Masjidin Nabawi, Masjidil Haram rata-rata begini sholatnya. Kenapa? Karena madhab mereka adalah madhab Ahmad. Gitu. Jadi dia Allahu Akbar, taruh di bawah pusar. Kalau ya ini sekedar faedah saja. Masalah narok tangan, maka dari zaman dulu itu yang ada itu adalah di bawah dada. Ini pendapatnya Asy-Syafi'i. Nah, biasanya ini imam-imam orang Indonesia, Imam Istiqlal, dia taruhnya di bawah dada atau di bawah pusar. Di bawah pusar atau di antara keduanya. Adapun pendapat yang misalnya di dada, Allahu Akbar. Ini pendapat yang baru-baru aja kedengeran. Dari zaman dulu enggak pernah kedengeran. Yang baru kedengeran itu baru-baru sekarang. Ngangkat pedang ya Bu begini aja. Gitu. Enggak, artinya kita gini aja. Yang biasa itu adalah di bawah dada di sini atau di bawah pusar atau di antara keduanya. Di antaranya. Pokoknya dari sini sampai sini, ah itu yang emang dari zaman dulu itu udah ada dalam kitab-kitab fikih. Adapun kalau di dada, yang di dada begini, maka ini merupakan pendapat yang baru. Pendapat yang baru terdengar, bukannya dulu enggak ada, dulu ada, cuma jarang gitu. Empat mazhab itu enggak ada yang bilang di dada. Empat mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i maupun Ahmad itu enggak ada yang bilang di dada. Kemudian datang orang-orang belakangan bilang yang sunnah itu di dada, enggak. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bilang makruh untuk narok tangan di dada. Kenapa? Karena narok tangan di dada ini bukan sifatnya orang yang tawadu. Gak mungkin kita ngomong ke direktur kita begini. Iya pak, nah, kan gak gitu kan. Ke bos kita gitu. Iya pak, saya bisa bantu apa? Wah, kamu nih. Gitu. Gak begini. Orang yang sifatnya tawadu dia begini. Iya pak. Begitu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dia menentukan bahwa yang sunnah, yang lebih dekat dengan sunnah itu adalah di bawah pusar. Kalau misalnya madhabnya Syafi'i, dia bilang di bawah dada di sini gitu. Dan di antara keduanya, pokoknya yang ini merupakan madhabnya ulama dari zaman dahulu. Adapun yang taruh di atas dada ini merupakan pendapat fikih yang baru. Bukan berarti kita mau nyalahin. Bukan berarti kita mau nyalahin. Kenapa? Karena dalam masalah ini masalahnya itu luas. Boleh-boleh aja, silakan. Silakan tafadhol. Kita enggak salahin. Ya, silakan. Tapi menurut Anda, menurut Imam Ahmad makruh. ya kan bukan haram. Ya kalau bukan yang haram kita nggak bisa nyalain. Silakan aja. Tapi bagi kita yang levelnya itu adalah orang awam, maka kita lebih tenang dengan pendapat imam-imam besar. Dan imam-imam besar yang dari zaman dahulu itu jelas kedudukannya secara umum lebih mulia dibandingkan imam-imam yang datang belakangan. Jadi di mana taroknya? Taroknya di bawah pusar. Tahta surratihi, di bawah pusarnya. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yanzuru masjidahu. Bisa masjidahu atau masjadahu. Udahlah. Wa yanzuru masjadahu fi kulli salatihi. Maka yang selanjutnya itu adalah melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Apa nih rukun, sunnah, mubah, makruh? Sunnah. Jadi setelah Allah Akbar, mata kemana? Mata ke tempat sujud. Mata ke tempat sujud. Ustaz, kalau misalnya ngelihat ke depan boleh enggak? Ngelihat ke depan boleh. Tapi bukan sunnah. Boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya depannya Ka'bah, ada yang bilang ya itu juga sunnah. Gitu. Tapi masalahnya kalau yang ngelihat sujud, nah ini udah lebih pakem lah. Lebih kokoh lah gitu. Lihat sujud. Tapi kalau yang lihat ke depan kita enggak salahin. Yang salah gimana yang lihat ke kanan ke kiri? Lihat ke kanan ke kiri, ah ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Lihat ke atas, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Ataupun yang sunnah, kita lihat ke sujud. Kalau misalnya rada bosen atau gimana, atau enggak misalnya lagi umroh pengen lihat Ka'bah, lihat Ka'bah. Baik. Yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, وينذر مسجده في كل صلاته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Atau baca doa iftitah. Baca doa iftitah biasanya, tapi yang benar adalah istiftah. Istiftah. Baca doa istiftah. Baca doa istiftah ada banyak nih kan. Wajah tu wajahiyya lilladzi Allahumma ba'id baini wa baina. Adapun yang dipilih oleh Ahmad itu adalah subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, itu adalah bacaan istiftah yang terbaik dalam sholat wajib. Dalam sholat wajib bacaan yang terbaik yaitu tadi. Ya tentunya Ibnu Qayyim kan madhabnya sama, madhab Imam Ahmad. Jadi yang terpilih dalam madhab Ahmad itu adalah baca subhanakallahumma bihamdik. Kalau mau ganti-ganti boleh enggak? Ganti-ganti boleh. Yang paling sering misalnya subhanakallahumma bihamdik, kemudian nanti udah seminggu, sebulan gitu, pengen ganti. Wajah tu wajihia, ntar ganti lagi Allahumma ba'id baini. Maka yang seperti ini merupakan bentuk dari mengamalkan sunnah secara menyeluruh. Ganti-ganti dia bacaannya. Kenapa? Karena supaya jangan sampai ada sunnah yang tertinggal sama dia. Ini pernah tuh baca yang Allahumma baik pernah nggak? Pernah. Oh, alhamdulillah. Baca yang wajah tu wajah ya pernah. Allahumma robba Jibril wa Mikail pernah. Jadi yang kayak begini dibaca ini merupakan bentuk dari pengamalan sunnah secara menyeluruh. Kemudian setelah baca istiftah, apa hukumnya? Sunnah, rukun, wajib, mubah. Sunnah. Jadi kalau enggak pakai istiftah gimana? Allahu Akbar. Terus langsung Fatihah. Gimana tuh? Jangan bingung, ini tadi katanya apa? Sunnah kan? Kalau sunnah yuk sah Ustaz salatnya. Gitu. Kan sunnah Ustaz, berarti kagak batal. Gitu aja. Cuman rugi dia enggak baca istiftah. Kenapa enggak dibaca gitu? Tapi salatnya tetap sah. Kemudian setelah istiftah, kata penulis rahimahullah taala adalah tsumma yasta'id tsumma yubasmil. Setelah istiftah itu adalah baca ta'awud. baca ta'awud. Apa sih ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu yang umum. Ada yang maksudnya mau ditambahin gitu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthi wa apa satu lagi? Hamzihi wa nafthi wa nafthi. Bisa gitu. Enggak pakai samil alim, oke. Okay. Yang penting ta'awud. Yang paling dikitnya itu tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa hukumnya baca ta'awud? Sunnah. Sunnah sebagian bilang orang sebagian ulama bilang sunnahnya itu hanya pada rakaat yang pertama. Kemudian setelah baca ta'awud, thumma yubasmil. Baca bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah. Jadi kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu cuma bismillah doang. Baik, secara umum begitu, walaupun ntar ada rinciannya. Tapi baca basmalah. Baca istiftah sunnah. Baca ta'awud sunnah. Baca basmalah. Baca basmalah. Rukun wajib, sunnah, mubah, makruh. Rukun. Kalau dalam madhab ini sunnah. Kenapa? Karena madhabnya Imam Ahmad Al-Fatihah itu mulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi basmalah gak termasuk. Jadi kalau misalnya ada orang gitu ekstrim dia misalnya Allahu Akbar gak pakai istiftah, gak pakai ta'awud, langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbilalamin. Sah? Sah menurut madhab. Baik. Kenapa? Karena basmalah menurut madhab Ahmad bukan bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihahnya itu mulai ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berdasarkan hadith Qasamtus Salah. Ma'ruf hadithnya. Thumma yubasmil sirran. Nah, jadi istiftah, ta'awud, basmalah ini dibaca sunnahnya secara sir, secara lirih. Jadi jangan dijahrin. Sunnahnya itu adalah sir. Ingat ya, sunnahnya. Berarti kalau misalnya dia mau didengerin, apa hukumnya? Gak batal saat sholatnya. Gitu aja. Jadi kalau misalnya dia Allahu Akbar Subhanakallahumma bihamdika boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sah salatnya. Kenapa? Karena baca sir itu hukumnya sunnah. Masuk yang berikutnya. Adalah kata penulis rahimahullah ta'ala, thumma yaqra'ul fatihah murattabatan mutawaliyah. Baru baca al-fatihah. Baca fatihah. Apa nih? Wajib, rukun, sunnah, mubah? Rukun. Kalau dia rukun, berarti harus ada. Gak boleh lupa, gak boleh gak sengaja gak kebaca, apalagi sengaja ditinggalin, maka dia harus baca fatihah. Bacanya gimana ketentuannya? Ketentuannya itu adalah murattabatan mutawaliyah. Ayatnya itu berurutan. Berurutan. Jadi kalau misalnya ada orang yang gak berurutan, Alhamdulillah Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin Ghairil maghdubi alaihim waladdallin arrahmanir rahim. Nah itu kagak sah. Harus berurutan. Tapi yang kayak begini, ini cuma khasanah fikih aja. Gak ada orang kayaknya yang baca Al-Fatihah sengaja kagak diurutin atau pengen unik kayak gitu, insyaallah gak ketemu. Setelah berurutan, ketentuan yang berikutnya itu adalah mutawaliyah, berkesinambungan. Berkesinambungan. Jadi nyambung dia. Apa maksudnya berkesinambungan? Kayak wudu gitu kan, berkesinambungan. Dia continue, gak boleh terpisah. Gak boleh terpisah dalam waktu yang secara urf, secara kebiasaan itu merupakan waktu yang lama. Jadi misalnya dia Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini lama banget nih. Lama banget. Gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh? Boleh. Boleh, karena ada kebutuhan. Makmum juga paham. Oh, tenggorokan si imam lagi kagak enak. Gitu. Tapi kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin terus sepi. Nah, apa ini si imam? Dalam waktu yang lama, maka kayak begini Fatihahnya enggak boleh, enggak sah gitu. Ya diulang boleh, tapi yang jelas kalau misalnya tetap dilanjutin, maka Fatihahnya enggak sah. Fatihahnya enggak sah. Jadi yang pertama berurutan. Yang kedua Fatihahnya diucapkan atau dibaca berkesinambungan. Penulis rahimahullah ta'ala di sini adalah wa fiha itu ada 11 tasydidah. Ada 11 tasydid. Tahu ya tasydid? Tahu enggak tasydid? Apaan tasydid? Musyaddadah. Yang begini loh. Tahu ya? Ah, ini namanya tasydid. Ada berapa? Ada 11. Maksud penulis itu adalah Al-Fatihah kalau hurufnya satu aja ditinggalin, gak sah Fatihahnya. Jangankan satu huruf, tasdidnya gak dibaca. Kenapa? Karena dalam tasdid itu kan sebenarnya dia dua huruf gitu kan. Yang pertama huruf sukun, yang kedua huruf mutaharrik. Ada harokatnya. Digabungin jadi satu, ditulisnya pakai tasdid. Nah ini apa tuh? Iqra kali ya? Iqra 6 kali. Allah alam. Tapi faham ya maksud ana? Kalau misalnya tasdidnya aja itu enggak dibaca, batal Fatihahnya. Misalnya dia bilang tasdid misalnya apa? Iya kana abudu wa iya kana stain gitu kan. Tasdidnya di mana? Di huruf ya kan? Jadi kalau misalnya dia bilang iya kana abudu wa iya kana stain, enggak sah. Enggak sah tuh. Waduh, di si imam kedapatan yang begini lagi. Udah ganti jadi sholat munfarid. Kita jadi makmum. Kenapa? Karena harus dibaca tasydidnya. Iya kana abudu wa iya kana sta'in. Nah itu tasydid. Tasydidnya aja gak boleh ditinggalin. Apalagi kalau misalnya satu huruf yang lebih jelas dari tasydid itu juga ditinggalin, maka Fatihahnya gak sah. Fatihahnya gak sah, ini rukun, berarti sholatnya enggak sah. Kemudian yang berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, jadi di sini baca Fatihah ketentuannya yang pertama berurutan, yang kedua berkesinambungan, yang ketiga tasydidnya dibaca. Nah ini bagi orang Arab. Kalau misalnya orang bukan orang Arab, itu ada kesalahan yang nomor 4, itu adalah ketika huruf-huruf bahasa Arab diucapkan tidak seperti orang Arab. Dalam artian, bahasa Arab diucapin salah sehingga ganti makna. Ganti makna juga kagak sah Fatihahnya. Ini fatal. Ini fatal. Jadi gak gampang nih jadi imam. DKM-DKM ini harus faham bahwa yang kayak begini fatal. Bikin sholatnya makmum kagak sah. Dan jangan selalu suudon kepada orang yang tiba-tiba sholat sekali terus kagak pernah datang lagi. Terus suudon, wah dia jangan-jangan begini. Enggak, coba dicek imamnya. Jangan-jangan imamnya yang Fatihahnya berantakan. Kita kan pengen dapat imam yang bisa dapat Fatihah bagus, suratnya juga banyak gitu pilihannya. Ya kalau di alam taro kulhu, kulau tu birobil falak, kulau tu birobinas. Itu lagi wal asrin atoina. Sepanjang tahun begitu mulu, subhanallah. Yang kayak gini ganti pak, ganti sama orang yang memang banyak hafalannya, gitu banyak insyaallah. Maka jadi yang kayak begini tanggung jawab DKM juga besar. Dia harus perhatiin yang kayak begini. Tapi adapun yang fatal itu adalah jangan sampai Al-Fatihahnya itu enggak sah atau batal. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa idza faragha qala amin. Maka ketika Al-Fatihahnya itu udah selesai, maka yang berikutnya itu adalah mengucapkan amin. Mengucapkan amin. Apa hukumnya? Sunnah, mubah, rukun, wajib? Hukumnya? Sunnah. Waladdallin. Gue diam aja dah. Batal sholatnya? Nggak batal. Tapi rugi karena tidak mengamalkan sunnah. Maka dia membaca amin. Siapa yang baca amin? Kata sini penulis rahimahullah ta'ala, yajharu biha imamun wa ma'mumun ma'an fi jahriyatin wa ghairuhuma fi ma yujhar. Baca amin bitashdid bilmat. Jadi emang rada panjang gitu. Amin gitu. Memang panjang, dipanjangin. Siapa yang baca? Yang baca itu imam makmum bareng pada sholat yang apa? Pada sholat yang jahr. Jadi diucapkan secara jahr kedengeran pada sholat-sholat yang memang bacaannya itu dibaca jahr. Fima yujharu fihi, maka dibaca pada sholat-sholat yang jahar. Kemudian setelah itu sholat yang berikutnya, sholat karakteristik sholat menurut sunnah yang berikutnya itu adalah kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yusannu jahru imamin biqiraati subhi wa jumu'atin wa aidin wa kusufin wa istisqa'in. Di sini penulis baru bilang, kasih tahu, sholat-sholat yang jahr, sholat-sholat yang jahr maksudnya yang bacaannya itu kedengeran sama si makmum. Di sini penulis sudah bilang, disunnahkan. Jadi kalau misalnya sholat maghrib, imamnya kagak kedengeran fatihahnya, batal nggak? Gak batal, karena disunnah. Cuman sepatutnya itu namanya sholat jamaah didengar, diingetin sama makmumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu imamnya juga mah. Gitu. Tapi secara hukum membaca jahr itu adalah sunnah. Kalau ditinggalkan gak batal. Rugi iya, gak dapat pahala, tetapi sholatnya gak batal. Sholat-sholat apa itu? Yang pertama kata penulis rahimahullah ta'ala, itu adalah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu adalah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat itu adalah sholat kusuf, sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kemudian sholat istisqa. Setelah sholat istisqa kemudian wa ulayyi maghribin wa isya, dua rakaat pertama dalam sholat maghrib dan isya. Maka disunnahkan, sekali lagi hukumnya itu sunnah untuk membaca secara jahr bagi imam subuh, Jumat, gerhana, istisqa sama dua rakaat pertama dari maghrib maupun isya. Kalau makmum dia mau ngerasin bacaannya bagaimana hukumnya? Dia makmum sih. Cuma kadang ada yang sampai menghayati bacaan imam, dia ikutin sampai kedengeran sebelahnya. Gitu. Dia kedengeran sebelahnya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Kita kedengar gitu sebelahnya. Imam baca Al-Baqarah, ini makmum juga baca. Wallah alam niatnya apaan? Ya mungkin kita bilang khusyuk aja deh. Ya deh, khusyuk deh. Husnudzon. Apa hukumnya? Maka di sini kata penulis rahimahullahu taala, wa yukrahu li ma'mumin. Makruh hukumnya. Nah, ganggu nih. Karena yang mau dengerin imam bukan cuma dia doang, kita juga mau dengerin. Gitu. Suara imam enak didengarnya. Nah, makruh bagi siapa? Bagi makmum. Tapi kalau dia misalnya menjaharkan, ya namanya makruh, tidak membatalkan salat. Kemudian penulis bilang wayukhayyaru munfaridun wa nahwuhu. Adapun orang yang salat sendirian, maka dia mukhayyar, boleh milih. Jadi hukumnya itu adalah boleh milih. Boleh milih apa? Boleh dia milih baca jahr, boleh dia milih baca sir. Kalau sholat sendirian. Sholat sendirian atau yang semisal. Semisal misalnya tadinya dia sholat jamaah, imamnya udah salam, terus dia harus ada rokaat yang masih harus disempurnakan. Misalnya sholat subuh gitu kan, kita dapat cuma rokaat kedua, imam salam, ya kita berdiri lagi. Maka ketika si orang ini berdiri untuk menunaikan rokaat yang kedua, itu hukumnya adalah orang yang sholat sendirian. Boleh milih, boleh dia baca jahr, boleh dia baca sir. Nah, setelah kita udah tahu baca sir kapan, baca jahr kapan, hukum-hukumnya, maka setelah Fatihah disunnahkan baca surat. Nah, ini bagi calon-calon imam di masa depan, masya Allah, dia harus tahu nih. Kata penulis rahimahullah ta'ala, thumma yaqra'u ba'daha suratan fi subhi min tiwalil mufassal. Jadi Al-Quran itu ada yang namanya bagian, itu bagian surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal ini adalah surat-surat yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat wajib, dalam salat fardu. Dari apa itu? Dari surat Qaf sampai An-Nas. Dari Qaf sampai An-Nas. Jadi kalau misalnya ditunjuk jadi imam, ya setidaknya dia hafal nih. Ya bagus gitu. Sehingga surat-surat yang dia baca dalam sholat itu banyak pilihannya, dan pilihannya itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW dalam melakukan sholat wajib. Dari Qaf sampai An-Nas. Dari Qaf sampai Al-Mursalat ini namanya Tiwalul Mufassal, yang panjangnya, bagian panjang. Dari An-Naba sampai Ad-Duha sedang. Dari Ad-Duha, sebelum Ad-Duha itu apa ya? Lupa aneh. Al-Lail. Berarti sampai Al-Lail. Dari An-Naba sampai Al-Lail itu sedang. Dari Ad-Duha sampai An-Nas itu pendek. Baik. Jadi ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Nah, ini semuanya ada dapat gilirannya masing-masing. Kata penulis di sini rahimahullah ta'ala, itu adalah dalam sholat fisubhi, dalam sholat subuh, itu adalah min tiwalil mufassal. Jadi surat panjang, ini dia subuh. Gitu, ini bagiannya nih. Jangan subuh watini wa zaitun sama anas, ya Allah. Gitu. Yang paling sering kalau di sini sabbih isma rabbikal a'la sama watini wa zaitun atau enggak wadduha. Iya enggak sih? Iya. Rakaat pertama sabbih isma, rakaat dua wadduha. Besok sabbih isma watin. Gitu. Yang sunnah enggak apa-apa sih, enggak batal salatnya, enggak apa-apa. Gitu. Tapi yang sunnah itu adalah sholat subuh itu baca yang panjang dari mufassal. Boleh milih dari surat Qaf sampai Al-Mursalat. Ini dibaca subuh. Nah kalau yang sedang itu dibaca zuhur, asar, isya, maghrib. Ah, ini bagian yang pendek-pendek. Jadi kalau maghrib pendek gak apa-apa. Emang kayak begitu sunnahnya. Nabi SAW sebagian besar maghribnya itu adalah baca yang sini. Pernah gak baca panjang? Pernah baca panjang, tapi itu merupakan kasuistik, kadang-kadang aja. Tetapi yang menjadi dominan dalam hidup beliau SAW, kalau subuh yang tiwalil mufassal. Kalau yang misalnya zuhur, asar maupun isya, dia yang sedang-sedang aja. Kalau yang maghrib, ah, dia pilih yang paling pendek SAW. Bisa dilihat dari sininya, panjang sedang pendeknya. Kalau misalnya mau pilih surat yang lain juga boleh. Yang penting kadar panjang, sedang dan pendeknya itu juga sama gitu. Tapi lebih baik jika memilih dari mufassal. Udah ya, Masya Allah. Ini sampai surat pendek. Insya Allah setelah ini masuk ke menuju ruku, kemudian i'tidal dan seterusnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanya